Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunan pada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dari Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio RIS FM di Kebumen dan sekitarnya, Radio Idha'atul Khair di Ponorogo dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta, dan juga pemirsa Oja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 113. Masih mengangkat tema metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah metode yang seandainya metode ini tidak kita terapkan dengan baik, maka akan bisa berakibat fatal. Apa itu? Memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang. Apabila kita lihat perilaku anak-anak muda di zaman ini, maka kita akan melihat betapa banyak hal-hal aneh yang mereka kerjakan. Seperti yang sering kita lihat, apa yang dilakukan oleh anak-anak pang. Anak apa? Pang. Ya. Anak pang ini banyak hal-hal aneh bin ajaib yang mereka lakukan. Kadang mereka pakai anting di hidung, ya. Kadang pakai anting bahkan di puser, ya. Kadang mereka pakai anting di lidah. Hal-hal yang mungkin menurut kebanyakan orang sesuatu yang aneh. Belum lagi kalau kita melihat cara mereka mengolah rambut dan mencukurnya. Ada yang rambutnya mohawk, ada yang dicat warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang oranye, dan seterusnya. Itu sebagian yang dilakukan oleh anak muda. Anak muda yang lain, mereka suka untuk kebut-kebutan. Kadang-kadang kebut-kebutan berbonceng sampai 3 dan 4 anak dalam satu motor. Kadang-kadang mereka juga tawuran antar sesama geng, entah itu geng motor atau sesama sekolah. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, mereka membuat video pornografi, tentunya dengan pasangan yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita perhatikan bahwa salah satu yang menyebabkan adanya perilaku-perilaku yang menyedihkan tadi, adalah karena banyak di antara mereka memiliki kekosongan waktu. Memiliki kekosongan waktu. sehingga mereka mencari kegiatan yang menurut mereka bisa digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun amat disayangkan, ternyata kegiatan yang mereka gunakan untuk mengisi kekosongan waktu itu adalah ternyata kegiatan yang sifatnya negatif atau kegiatan yang jelek. Dan ketika mereka mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang jelek itu, salah satu pemicunya adalah karena mereka tidak memiliki kegiatan yang sifatnya positif. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ketika manusia tidak memiliki kegiatan positif di dalam kehidupannya, maka kehidupannya bakal dia isi dengan kegiatan yang negatif. Itu adalah kaidah kehidupan. Kalau kita ingin jauh dari sesuatu yang negatif, maka kerjakan yang positif. Contoh misalnya lisan kita. Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ngerumpi? Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ghibah, untuk ngomongin aibnya orang lain? Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk mencela, mengadu domba, ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat? Salah satu penyebabnya adalah karena lisannya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya, jarang membaca Al-Quran. Jarang lisannya digunakan untuk berzikir. Jarang digunakan untuk memberikan nasihat. Karena lisan ini jarang digunakan untuk kebaikan, akhirnya digunakan untuk keburukan. Sama juga mata pun demikian. Kenapa banyak orang yang matanya hari-hari dihabiskan untuk nonton TV, sinetron, film-film India, telenovela, dan seterusnya. Kenapa matanya digunakan untuk hal-hal yang negatif? Karena dia tidak punya kegiatan positif untuk matanya. Karena dia jarang menggunakan matanya untuk melihat, membaca Al-Quran. Jarang digunakan untuk melihat, membaca buku-buku agama. Akhirnya yang terjadi, matanya digunakan untuk hal yang negatif. Telinga pun sama, tangan pun sama, kaki pun sama. Harta juga sama. Seluruh anggota tubuh kita, kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka akan digunakan untuk keburukan. Nah, anak-anak muda tadi, kenapa mereka melakukan hal-hal yang negatif? Karena mereka tidak punya kegiatan positif. Dan itu semakin diperparah ketika anak itu merasa tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan dari keluarganya. Ketika dia pulang ke rumah, mungkin jarang disapa oleh ayah dan ibunya. Ketika pulang ke rumah, mungkin sering dia temukan rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita minimal atau berkeluh kesah tentang masalah yang dia hadapi. Ketika dia pulang, dia tidak temukan orang yang bisa merangkul dia, orang yang bisa untuk mendengarkan keluh kesahnya. Padahal dia butuh tempat untuk bercerita. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk bercerita, akhirnya ketemulah dia dengan teman-teman yang tidak baik di luar sana. Padahal teman-teman yang tidak baik itu sudah siap untuk menjadi serigala yang menerkam putra dan putri Anda. Akhirnya terjadilah anak-anak kita rusak karena pergaulan. Kenapa bisa rusak? Karena pergaulan. Padahal teman ini baru dia temui sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Sedangkan orang tuanya sudah dia kenal selama belasan tahun. Sejak dari lahir, bahkan sebelum lahir, anak itu sudah kenal dengan orang tuanya. Kenapa kemudian anak itu lebih mendengar omongan seorang teman yang baru satu bulan dia kenal, dan dia tidak mau mendengar omongan orang tuanya yang sudah belasan tahun dia kenal? Salah satu pemicunya adalah karena dia merasa bahwa orang tuanya kurang mau untuk mendengar apa yang ingin dia ceritakan. Maka dari sini, kita mengetahui betapa pentingnya peran orang tua di dalam mendidik anaknya. Betapa peran pentingnya peran ayah dan ibu di dalam membimbing putra dan putrinya. Jangan kaget, seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan suka kepada ajaran kebaikan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, fa abawahu yuhawwidanihi aw anihi aw majisanihi. Seandainya kemudian anak itu berubah agamanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Nabi SAW tidak menyalahkan anak. Nabi SAW tidak dalam hal ini menyalahkan teman. Dalam hal ini Nabi SAW tidak menyalahkan tetangga. Tapi yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah siapa? Orang tuanya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya, dialah yang akan membuat anaknya menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ustadz, bagaimana anak saya sudah terlanjur salah pergaulan? Kita katakan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Walaupun mungkin lebih berat, walaupun mungkin usahanya lebih banyak, walaupun mungkin waktu yang harus kita sisihkan lebih banyak, itu wajar. Akan tetapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membolak-balikkan hati manusia, bukan siapa-siapa. Tapi yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah, maka jangan putus asa. Selalu kita acungkan kedua tangan kita, kita tengadahkan kedua tangan kita kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Jangan pernah melupakan untuk membaca doa Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra dan putri yang saleh dan salihah. Jangan pernah melupakan untuk berdoa dengan doa ini kepada Allah. Doanya enggak panjang. Ya, Rabbi habli minas salihin. Panjang atau pendek? Pendek, lebih panjang lagunya. Lagu aja hafal. Masa doa pendek seperti ini enggak hafal? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku putra dan putri yang saleh dan salihah. Terus minta kepada Allah. di dalam sujud-sujud kita, di dalam sholat-sholat kita, di sepertiga malam terakhir. Harus ada usaha tersebut. Kita ketuk pintu Allah untuk membuka hati putra dan putri kita. Nah, setelah kita berdoa, jangan lupa kita siapkan kegiatan positif buat anak-anak kita. Untuk mengisi waktu kosong dia. Sebagaimana kita tahu bahwa anak itu ketika pulang sekolah, kira-kira sudah capek atau belum? Sudah capek. Sudah capek, ada PR lagi. Ya. PR dari guru matematika ada, dari guru bahasa Indonesia ada, dari guru fisika ada. Nah, ketika anak pulang dalam keadaan capek, kemudian di hadapan dia ada PR 1, 2, 3, maka tentu anak ini perlu dilatih untuk bisa mengatur waktunya dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, begitu anak pulang capek, maka tentunya kita sudah siap dengan makanan. Anak bisa makan dengan baik, bisa minum dengan baik. Setelah itu, kita nasihatkan kepada anak agar bisa istirahat terlebih dahulu. Dan kita ketika menawarkan anak istirahat harus siap untuk cerewet. Apa? Cerewet. Cerewet itu baik apa jelek? Bu, cerewet baik apa jelek? Ya tergantung. Ya. Tergantung cerewetnya untuk apa. Kalau cerewet untuk kebaikan, ya baik. Kalau kecerewet yang enggak ada manfaatnya, ya enggak baik. Ya, cerewet yang enggak ada manfaatnya, gue jaluk baik, kurang baik. Gue jenengane cerewet sing ora apik. Kalau cerewet yang baik apa? Mengingatkan anak sholat, mengingatkan anak istirahat, mengingatkan anak ngaji, mengingatkan anak garap PR. Ini cerewet yang baik. Biasanya anak itu pulang sekolah habis makan pengennya langsung main lagi. Ya. Kalau kita enggak cerewet, kita biarkan, kita enggak peduli. Ah, aku juga capek kok mikirin anak, seharian sudah kerja, sekarang waktunya aku istirahat. Kalau kita enggak peduli sama anak kita, maka anak kita akan keluyuran, kelayaban kemana-mana. Pulang-pulang dia sudah kecapean. Gak sempat ngarap PR, gak sempat ngapa-ngapain, apalagi ngaji. Akhirnya anak kita menjadi anak yang setiap hari kerjaannya cuma main. Maka kita sebagai orang tua harus cerewet. Tapi cerewetnya untuk kebaikan. Ya, kita sampaikan kepada anak, kenapa kok kamu itu perlu istirahat? Nah, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur siang itu sunnah Rasul loh. Berarti kalau sunnah Rasul dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Kilu fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah, istirahat sianglah, sesungguhnya setan itu enggak tidur siang. Ya, maka kita mau ngikut siapa? Ya, ngikut Rasul apa ngikut setan? Ya, ikut Rasul SAW. Masa ikut setan? Ya. Jadi tidur siang itu ibadah. Sunnah Rasul SAW. Maka kita ajarkan anak untuk tidur siang. Setelah anak tidur siang, nanti waktunya sholat kita bangunkan. Nah, biasanya membangunkan siang hari ini juga butuh apa? Energi ekstra. Ya, butuh kesabaran ekstra. Apalagi kalau tidurnya baru setengah jam. Makanya dari sini, sebaiknya itu tidur siang gasik. Jam 1 sudah tidur. Kira-kira jam 3 dibangunin sudah tidur berapa jam? 2 jam. Ya, kira-kira otaknya fresh, sudah gampang untuk dibangunkan. Saat itu anak akan mudah dibangunkan. Jam 3 kita bangunin, diajak anak itu untuk sholat. Kemudian habis itu kalau ada PR dikerjakan. Wah, anak ini pengen mainan dulu. Silakan, gak apa-apa mainan dulu. Akan tetapi anak ini dijanjini. Nak, kamu main, lihat ya sampai jam berapa. Ya, sekarang jam berapa? Habis sholat jam berapa? Atau misalnya sore waktunya anak ngaji, dijanji nih. Ya, kamu ngaji beneran ya. Nanti ibu tanya kepada ustadz, kamu berangkat ngaji beneran apa tidak? Ternyata pamitnya ngaji, jebule apa? Dolanan darah misalnya, atau layangan, ya. Maka anak yang seperti ini perlu ditanya setiap hari. Ya, nak, kamu tadi ngaji enggak? Coba mana yang tadi kamu barusan ngaji? Ibu lihat ngajinya apa saja. Nah, berarti ibunya harus bisa ngaji. Ya, kalau misalnya ibunya nanya, tadi ngajinya mana? Ini ibu dari sini sampai sini. Ternyata ibunya enggak tahu. Akhirnya dibohongin sama anaknya. Kok enggak pindah-pindah? Ibunya enggak bisa baca. Makanya ibunya juga harus bisa ngaji. Ya, untuk mengecek anak ini apakah ngaji benar apa tidak. Maka cari kira-kira kegiatan positif buat anak itu apa. Secara umum, kegiatan positif itu ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Apa kegiatan positif? Ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Yang ukhrawi itu ya contohnya ngaji. Itu kegiatan ukhrawi, kaitannya dengan akhirat. Ya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, silaturahim, berbakti kepada orang tua. Ya, membantu orang tua itu ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi, berpahala. Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian wahai para anak berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ini perintah Allah, ukhrawi, ibadah. Maka ketika anak sudah selesai mengerjakan tugas dari sekolah PR-nya, maka anak perlu diberi tugas untuk membantu orang tuanya. Dan ketika orang tua memberikan tugas kepada anaknya, itu bentuk kasih sayang. Ada sebagian orang tua mengira bahwa anak itu harus dimanja semanja-manjanya. Enggak benar. Anak harus dikasih tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawabnya sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan usianya. Anak ini harus diberikan tanggung jawab sesuai dengan usianya. Nah, jangan sampai anak baru 3 tahun dikasih tanggung jawab yang terlalu berat. Ya, nyuci piring segunung. Ya, jangan. Minimal anak ini disuruh nyuci piring yang sudah bisa nyuci piring. Malah anak 3 tahun suruh nyuci piring, ya malah piringnya habis nanti. Pecah semua nanti. Anak kelas 1 SD. Kira-kira sudah bisa nyuci piring atau belum? Sudah belum, Bu? Belum. Bangetan yo 1 SD. Ya sudahlah insya Allah. Ya, minimal dia dapat tugas untuk nyuci piringnya sendiri. Ya, yang barusan dipakai untuk makan. Ya. Jadi jangan dimanja. Anak disuruh kira-kira apa tugasnya. Nanti anak usianya naik lagi, ada tugas untuk nyapu rumah. Nanti misalnya ada kasih tanggung jawab untuk membuka jendela di pagi hari, menutup jendela di sore hari. Ini kegiatan yang sifatnya positif. Ukhrawi, berpahala. Ya. Anak diajak ngaji. Anda sebagai orang tua juga harus ngaji. Supaya klop dengan anaknya. Anda berangkat ngaji, anak dibawa ngaji. Sehingga anak dan Anda punya visi dan misi yang sama. Kalau misalnya Anda nyuruh anak Anda ngaji, tapi Anda nggak pernah ngaji, nanti visi dan misinya akan berbeda. Gak nyambung. Alias frekuensinya nanti berbeda. Bingung nanti. Maka berangkat ngaji bareng. Ya, ini salah satunya. Kegiatan yang sifatnya nopo? Positif ukhrawi. Adapun kegiatan yang positif yang sifatnya duniawi, ini banyak sekali. ya, olahraga contohnya. Nah, olahraga, apa ustadz olahraganya? Bisa olahraga manah, ya, bisa berenang, tapi berenang ini nyari tempat yang tidak campur baur laki-laki dengan perempuan. Nanti enggak jadi menyehatkan, nanti jadinya menyakitkan nanti. Menyakitkan penyakit hati itu, menimbulkan penyakit hati, penyakit mata, ya, penyakit otak, jangan. Ya, kalau misalnya mau berenang, ya cari tempat yang kira-kira enggak campur baur laki-laki dengan perempuan. Olahraga apa lagi? Bersepeda. Anak biasanya suka bersepeda, akan tetapi tetap harus ada waktu batasan yang diberikan. Dari orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Ini kegiatan positif. Ada juga kegiatan positif yang bisa bernilai ekonomis. Apa bernilai ekonomis? Menghasilkan duit, gampangannya. Contohnya, beternak. Ya, beternak. Ini kalau njenengan telaten. Ya, kalau enggak telaten, ya enggak usah. Kalau njenengan telaten, anak ini dikasih ternak ayam misalnya. Atau itik. Apa itik? Bebek. Ya. Ini nak, kamu ini dapat ibu belikan anak ayam. Nanti kamu kasih makan tiap hari, kalau sudah gede, silahkan kamu jual, nanti duitnya buat kamu. Masya Allah. Jadi anak itu jadi semangat. Ya, ini adalah melatih tanggung jawab. Ya. Atau misalnya jenengan punya kolam, ya, dibelikan bibit ikan yang kecil-kecil, nanti anak ini setiap pagi atau sore disuruh untuk ngasih makan. Nanti kalau sudah waktunya Idul Fitri, kita akan bedah kolam ini, kita jual. Sebagian kita makan, sebagian duitnya, ya parwan lah, jenggoko kabeh. Modal kan segang babak, ya. Jadi, anak ini punya tanggung jawab, kegiatan positif. Ya. Subhanallah, mungkin banyak yang belum tahu. Seluruh Nabi dan Rasul itu penggembala kambing. Seluruh Nabi dan Rasul. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu pasti penggembala kambing. Padahal nabi orang yang paling mulia. Para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasul? Ya, kuntu ar'aha ala qararita min ahli Makkah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, au li ahli Makkah. Aku dahulu ketika masih kecil biasa menggembala kambing milik orang Mekah untuk mendapatkan upah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Jadi enggak usah malu kalau anaknya angon wedhus. Wah, isin lah, masa anake wong sugih angon wedhus. Enggak masalah. Ya. Justru ini yang bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau misalnya Anda takut, wah, engko wedhuse mati malah ora bisa ngarit, ya. Yang kecil-kecil aja dululah. Ya, ikan, ayam, bebek, ya. Yang kira-kira Anda itu mampu untuk mengawasi anak tersebut. Nah, inilah contoh-contoh memanfaatkan waktu luang buat anak-anak kita di rumah, maka bersiap-siaplah Anda untuk berjuang mendidik anak-anak Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Dan Kerawat Muslim akan Anda bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Ustaz, puasa kan tidak boleh dikotori oleh perbuatan maksiat. Contoh, maksiat mulut. Pertanyaannya, apakah bicara keras dengan maksud menasehati kepada anak yang usianya belum balig dapat merusak pahala? Tafadhol Ustaz. Tergantung. Jadi Anda itu saat itu berbicara keras karena emosi atau karena anak itu mungkin jaraknya jauh sehingga Anda perlu mengangkat suara. Kalau seandainya Anda berbicara keras karena emosi, bisa mengurangi pahala puasa Anda. Karena saat itu kesabaran Anda ini kurang terkontrol. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan adalah syahrus sobri, bulan kesabaran. Jadi kita harus bisa mengontrol kesabaran kita. Harus bisa mengontrol emosi kita sehingga kita bisa tetap stabil kesabarannya. Ini adalah kalau seandainya dorongan mengangkat suara adalah karena emosi, maka bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Tapi kalau Anda mengangkat suara karena anak Anda itu jaraknya agak jauh, kemudian kalau Anda bersuara lirih, suaranya enggak terdengar, maka enggak apa-apa insya Allah. Tapi ya sebaiknya Anda mendekat kepada anak Anda supaya Anda tidak perlu untuk mengangkat suara dengan keras. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Akan Anda bacakan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Abdullah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah betul jika kita dalam mendidik anak sering memarahi anak, termasuk kita tidak ikhlas dalam mendidik anak? Dan apakah tips-tips agar anak menjadi pemberani? Tafadhol Ustaz. Apakah memarahi anak itu tandanya tidak ikhlas? Ya belum tentulah. Ya. Ketika kita marah lantaran anak kita melanggar aturan agama, justru itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika anak kita melanggar aturan agama, enggak sholat, enggak menutup aurat, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, maka kita sebagai orang tua enggak boleh diam. Ya, kita perlu untuk menegur anak kita. Walaupun tidak harus yang namanya teguran itu dengan bahasa yang kasar. Bahkan teguran itu tidak identik dengan kekasaran. Menegur itu bisa dengan bahasa yang halus. Ya. Marah juga enggak harus melotot-melotot. Marah juga enggak harus membentak-bentak. Marah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan kita bisa mengontrol cara marah itu dengan lisan yang halus, dengan kegiatan atau apa yang dilakukan oleh tangan yang tidak membahayakan, respon tangan yang tidak membahayakan, kita bisa melakukan itu. Jadi tidak selalu identik marah itu dengan tidak ikhlas di dalam mendidik anak. Adapun menumbuhkan keberanian anak, saya sudah sampaikan dalam beberapa silsilah sebelumnya, silakan Anda cari. Bagaimana untuk menanamkan keberanian kepada anak, dicari rekamannya. Insya Allah ada. Ya, silakan. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ana bacakan kembali pendengar dari Purbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Saya punya putra yang sangat aktif. Maunya selalu bergerak, jadi sulit untuk diajak belajar. Bagaimana solusinya, Ustaz? Tafadhol. Solusinya Anda berusaha sementara untuk melayani anak itu kemana perginya. Kalau dia ingin keluar, maka Anda ikut keluar. Jadi belajar itu tidak harus berada di dalam ruangan. Ketika anak itu aktif pengen keluar, Anda ikut keluar. Anda ikuti dia. Ya, ini untuk sementara waktu sambil berusaha untuk memberikan pengarahan kepada anak bahwa belajar itu membutuhkan konsentrasi dan itu bertahap. Tidak bisa anak yang super aktif langsung dipaksa duduk 1 jam penuh. Ya, dia bisa duduk 5 menit konsentrasi saja sudah bagus. Yang penting konsentrasi. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu menonjolkan kuantitas sehingga melupakan kualitas. Ya, kita paksa anak kita supaya duduk 1 jam. Padahal ketika 1 jam enggak konsentrasi babar blas. Lebih baik 5 menit tapi konsentrasi. Ya. Akan lebih baik lagi 1 jam konsentrasi. Akan tetapi kan supaya bisa seperti itu butuh latihan anak tersebut. Ya. Kita perlu latih secara bertahap. Awalnya tidak apa-apa, Anda ikuti anak itu jalan kemana, sambil jalan Anda sambil berusaha untuk mengajak anak belajar, dan tentunya ada konsekuensinya, Anda lebih capek, ya tidak apa-apa. Ya, insya Allah capeknya berpahala. Insya Allah capeknya berpahala. Dan sebelum kita tutup, alhamdulillah ibu-ibu, kemarin masjid kita, Manarul Ilmi, sudah diresmikan pekan yang lalu oleh Bapak Bupati Purbalingga, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masjid tersebut telah diresmikan dan telah digunakan untuk Jumatan kemarin, dan juga sudah digunakan oleh untuk sholat lima waktu sudah sekian minggu yang lalu. Walaupun memang belum jadi semuanya, akan tetapi alhamdulillah sudah bisa kita gunakan lantai duanya. Lantai tiganya masih dalam proses finishing. Nah, insyaallah di bulan ini kita akan gunakan untuk tarawih di masjid tersebut, dan akan kita adakan acara buka puasa bersama. Alhamdulillah, kemarin ketika ditawarkan kepada jamaah ibu-ibu yang mengikuti tahsin Al-Quran, alhamdulillah responnya bagus. Sudah ada 14 dari ibu-ibu yang siap untuk menyiapkan takjilan. Yeah. Untuk menyiapkan takjilan di Masjid Manarul Ilmi setiap sorenya. 14 orang. Berarti kalau 1 bulan 30 hari masih sisa berapa? 16 hari. Silakan ibu-ibu yang ingin ikut menyediakan takjilan untuk kira-kira 100 orang, ya, maka silakan bisa mendaftarkan dirinya kepada ustazah yang ada di situ. Saya daftar ustazah, saya minta 1 hari misalnya, silakan. Atau kalau misalnya 100 bungkus terlalu berat, maka Anda bisa kerjasama dengan yang lainnya. Oh, separoh-separoh, saya 50, jenengan 50. Itu juga tidak apa-apa. Yang penting di bulan Ramadan ini, maksimalkan kita untuk banyak-banyak berbuat kebajikan. Kalau seandainya kita menyediakan 100 untuk takjilan, untuk buka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa berapa orang? 100 orang. Ya, padahal kita cuma puasa sendirian, tapi kita bisa mendapatkan pahala orang puasa sebanyak 100 orang yang kelihatannya sepele tersebut. Takjilan biasa, ya. Snack, air cukup sekedar untuk buka puasa, membatalkan puasanya. Silakan ibu-ibu bisa mendaftarkan di ustazah yang ada di situ. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.